Indra Bisnis, terlalu banyak orang yang tahu segalanya. Saya sering bicara dengan teman-teman, kamu harus melakukan ini loh, dengan maksud baik. Dan dia bilang, saya tahu itu pak. Ketika saya berseminar, saya cerita tentang sebuah hal dan dia bilang, saya tahu itu pak. Ketika saya bercerita tentang bagaimana sih jadi entrepreneur yang baik itu, dia bilang, saya tahu pak. Pertanyaan saya, dia tahu dan menjalankannya dan sukses, ataukah dia tahu dan berhenti? Terlalu banyak orang yang tahu, saya tahu itu, saya tahu ini. Apalagi sekarang sudah ada Google ya, ada internet, informasi apapun. Dari informasi yang sederhana tentang bagaimana memasak, sampai tentang apa itu nuklir, apa itu pengetahuan-pengetahuan yang sangat eksotik, yang aneh pun ada di sana. Perkataan saya tahu itu sudah bukan hal yang aneh lagi. Anak saya yang umur 14 itu disuruh riset apapun sekarang di internet, dimasukkan ke Google, sudah keluar gitu ya. Jadi saya tahu itu bukanlah sesuatu yang aneh lagi. Pertanyaan yang penting adalah, apakah saya sudah melakukan itu? Apakah saya sudah melakukan itu dengan baik? Ada banyak orang yang dengan sombong ketika mendengar sesuatu, ketika dia menganalisa sesuatu, dia selalu bilang, aku sudah tahu itu. 2 minggu yang lalu aku sudah diomongin orang. Atau bahkan ada yang bilang 2 tahun lalu saya sudah mencoba itu ya. Mencoba sungguhan apa tidak? Mungkin tidak. Tapi dia tahu itu? Dia tahu. Tapi apakah dia melakukan itu? Apakah dia mengambil kesempatan yang ada itu? Apakah dia sudah mempraktekkan apa yang dia ketahui itu? Ini yang jarang ada. Dan ini yang membedakan orang yang bicara saja tidak pernah melakukan dengan orang yang diem tapi selalu sukses. Mencoba sesuatu dan dia tiba-tiba sudah menjadi orang yang lebih baik lagi. Lebih hebat lagi. Tanpa terlalu banyak cerita. Kalau dibilangi orang tersenyum aja lalu dia berpikir, iya, saya tahu gak itu? Tahu, iya. Saya sudah melakukan belum ya? Wah, belum. Coba saya lakukan lagi. Jadi sikap mental kita harus berubah dari sikap bahwa saya tahu tentang itu dan tidak melakukan apa-apa. Menjadi sikap yang mental yang berpikir bahwa apakah saya sudah melakukan itu? Dan seberapa hebat saya melakukannya? Dan apakah hal itu penting buat saya? Kalau penting, bagaimana saya bisa menggunakan waktu saya dengan cara yang lebih baik sehingga saya akan bisa menjadi lebih sukses lagi. Mitra bisnis, the gap between knowing and doing, ya, jarak antara mengetahui dan melakukannya dengan baik adalah jarak antara gagal dan sukses. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.